الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وأمينه على وحيه أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إخوتي في الله، Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, di awal kajian kita di kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita masih dalam limpahan karunia Allah yang dengannya kita berkesempatan untuk kembali berkumpul di majelis ilmu yang diberkahi Allah ini. Harapan dan doa kita mudah-mudahan Allah senantiasa kumpulkan kita semua di atas kebaikan-kebaikan. Kita tanamkan rasa cinta di hati kita kepada kebaikan-kebaikan. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ikhwana sallallahu, seperti biasanya setiap Rabu malam seperti ini kita mengkaji satu kitab yang diberi oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, yakni kitab Jami'ul Ulumi wal Hikami. Dan kita telah rampungkan bahasan kita hadis yang ke-9, yaitu Al-Hadis At-Tasi'. Nah, sebelum kita lanjutkan ke hadis yang ke-10, Al-Hadis Al-Ashir, ya, perlu kita menengok kembali dari ke-9 hadis pokok, karena kitab ini menyebutkan hadis pokoknya, ya, hadis pokok di awal bab kemudian diuraikan sedemikian rupa dalam banyak hadis. Minimal kita menghafal hadis induknya, ya, karena dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Rajab menurunkan banyak hadis. Nah, menurut antum kira-kira dari 9 hadis ini mana yang sudah antum hafal, kan begitu persoalannya. Hadis yang pertama urainya sangat panjang, yaitu tentang niat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli mana wa. Siapa yang bisa melanjutkan dari sini? Ada yang melanjutkan? Siapa yang melanjutkan? Ayo. Baik, sami. Akhbarta. Ilallahi. Baik, jiratuhu. Wa mangkan di dunia yusibuha Fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Minimal itu yang harus kita hafal, hadis induknya. Dan hadis yang pertama diuraikan dengan panjang oleh Ibnu Rajab dan banyak hadis yang diturunkan. Ya. Termasuk hadis tentang tiga orang yang pertama akan diadili Allah, ya kan? Inna awwalan nasi yuqdama 'alaihi yaumal qiyamah. Panjang juga hadisnya. Maka kita harapkan kita semuanya minimal menghafal hadis induknya. Hadis yang kedua yaitu hadis yang diterima riwayatnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana Umar bin Khattab mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ana rajulun shadidu bayadi thiabi, shadidu sawadi asy-sya'r, la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahad." Antum masih hafal hadis ini? Antum masih bisa melanjutkan hafalannya? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatahu ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. kita harus hafal minimal hafal gitu ya. Hadis induknya saja. Hadis yang ketiga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus shalah, kemudian wa ita'iz zakat, wa shaum Ramadan wa hajjil bait." Ya. Ada satu lain mengatakan wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Kemudian ada yang keempat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Abdullah mengatakan, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-maqsum." Apa Nabi mengatakan? "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa." Ini cukup panjang hadisnya. Ya. Itu harus ya tengok-tengok kembali hadisnya. Hadis yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini dari Aisyah riwayatnya. Nabi mengatakan apa? "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Ini juga orang cukup panjang. Hadis yang keenam dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, "Innal halala bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun." Ini juga panjang bahasan sudah oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Hadis yang ketujuh dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, Nabi mengatakan, "Ad-dinu an-nasiha." "Ad-dinu an-nasiha." "Ad-dinu an-nasiha." "Qulna liman ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'amatihim." Kemudian al-hadis tsani dari Abdullah bin Umar, Nabi mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Kemudian hadis yang ke-9 yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu ma tata'tum." Ini hadis-hadis induk yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nah, ini yang harus kita hafal. Ya. Selanjutnya, akan kita lanjutkan hadis yang ke-10 dari 50 hadis yang diturunkan oleh penulis kitab ini. Al-hadithul ashir, hadis yang ke-10. Suatu hadis yang diriwayatkan atau diterima riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyibun, adalah baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa yang telah diperintahkan kepada para mursalin, para rasul. Faqala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai kalian para rasul, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, wa'amalu salihan, dan beramal salih kalian. Perintah memakan makanan yang thayyib, itu makanan yang halal. Kemudian dikaitkan perintahnya dengan beramal salih, wa'amalu salihan, dan beramal salihlah kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini khitab kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian min thayyibati ma razaqnakum, dari apa yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi ayat ini mengisyaratkan akan senantiasa didapati oleh orang yang beriman itu rezeki yang baik. Selalu ada rezeki yang baik. Artinya manakala kita masih memegang kuat keimanan kita, tidak mungkin kita tidak mendapatkan rezeki yang baik. Itu janji Allah. Kelanjutan dari sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang lelaki yutilu safara, yang tengah melakukan safar, perjalanan yang jauh. Itolatu safar itu perjalanan panjang. Ash'asa aghbara, cirinya adalah ash'asa aisha'ruhu mutafarriqa, ini rambutnya itu acak-acakan. Aghbara dipenuhi dengan gubar. Gubar itu apa? Debu. Ya mutu yadahi ilat sama, lantas lelaki yang tengah melakukan perjalanan jauh itu menengadahkan kedua tangannya ilat sama, yaitu ke langit. Saya mengucapkan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Disampaikan doanya, dipanjatkan keinginannya, disampaikan hajatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa mat'amuhu haram. Sedang orang yang berdoa itu makanannya adalah makanan yang haram. Artinya orang itu gemar memakan makanan yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dikenakannya pun adalah haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya pun minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dikenakannya pun adalah dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia senantiasa diberi ghudhiya, itu diberi ghida. Ghida itu makanan. Artinya orang itu mau saja menerima makanan walaupun haram. Yang jelas-jelas keharamnya dia tahu dan dia terima. Nabi mengatakan, fa'anna yustajabu lidzalik, lantas bagaimana doa orang seperti itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Adapun makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, yakni innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu baik. Artinya Allah itu bebas dari berbagai macam sifat-sifat yang tercela dan kurang. Ya. Ada beberapa hadis yang senada dengan hadis Abu Hurairah di atas, termasuk hadis yang riwayatnya diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyebutkan satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, "Inna Allah tayyibun yuhibbu at-tayyiba." Sesungguhnya Allah adalah baik dan Allah mencintai kebaikan. Nadifun yuhibbu an-nadhafah. Allah bersih dan menyukai kebersihan. Jawadun yuhibbul juda. Dan Allah dermawan dan Dia menyukai kedermawanan. Ini hadis ini hampir sama dengan hadis di atas dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Yang dimaksud dengan at-tayyib, innallaha tayyib. Nah, tayyib di sini maknahu at-tahir, yaitu suci, bersih. Ai annahu ta'ala muqaddasun, artinya Allah Subhanahu wa taala tersucikan. Dan Allah sendiri mensucikan dirinya. Seperti dalam beberapa ayat Allah mengatakan subhanallahi amma yusyrikun. Allah mentanzih dirinya sendiri, mensucikan dirinya sendiri. Dan kita diperintah untuk apa? Mensucikan Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ini perintah bertasbih. Tasbih artinya at-tanzih, yaitu mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat yang kurang. Jadi at-tahir di mana annahu ta'ala muqaddasun wa munazzahun anin naqaisi wal uyubi kulliha. Muqaddasun, tersucikan. Jadi walaupun orang-orang musyrik apa menistakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, tapi itu tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Ya. Jadi tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Jadi Allah muqaddasun wa munazzahun minal uyubi, anil uyubi wan naqais, dari sifat-sifat aib dan sifat-sifat yang kurang. Wa hadza kama fi qawlihi ta'ala, yang demikian itu sama halnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surat An-Nur ayat yang ke-26 Allah berfirman, "Wattayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun." Allah mengatakan wattayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, orang atau wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik. Sebagaimana al-khabisat lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat. Perempuan yang buruk-buruk memang pantas ditemukan dengan laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk memang cocok disandingkan dengan perempuan yang buruk. Sebab kalau dipaksa ketemu pasti enggak ketemu itu. Ya. Makna daripada at-tayyibin atau at-tayyibat di sini adalah al-mutanazzihuna min adnasil fawahishi wa awdhariha, yaitu orang-orang yang berusaha untuk mentanzih, mensucikan diri mereka itu dari adnasil fawahish. Adnas jamak daripada danas. Danas itu dosa, sesuatu yang buruk, sesuatu yang kotor. Seperti dalam doa ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal-maghrib. Allahumma nakkini min khotayaya kama yunakka as-sawbul abyadu minat danas. Ma huwa danas? Al-washah. Wasah itu kotor. Jadi orang yang disifat oleh Allah dengan at-tayyibun atau at-tayyibat adalah mereka-mereka yang berusaha untuk memelihara diri mereka dari kotoran-kotoran perbuatan keji, al-fawahish. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-fahishatu hiya kabirud dunubi. Fahisha adalah merupakan kabirud dunub, yaitu dosa-dosa besar. Dan para ulama mengatakan dosa itu ada dua, ya, kabair dan sawair. Apa bedanya? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, memang kalau diperhatikan dari sisi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sepatutnya orang itu menganggap ini kecil, ini besar. Sehingga ada ungkapan seorang salafus saleh mengatakan, la tandur ila sughri khati'atika. Kamu jangan melihat kecilnya dosa yang engkau lakukan. Dan kalau dilihat dari sisi perbuatan itu ada kecil, ada besar. Walakin undur ila ukmati man asaita. Tapi perhatikan kepada siapa kamu berbuat maksiat. Kalau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan anggap kecil. Karena dengan dosa yang kecil pun cukup hujah bagi Allah untuk mengazab seseorang itu. Hanya dengan dosa kecil, kalau Allah berkehendak, Allah mengazab orang itu, cukup ada hujah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula," dan kami tidak akan mengazab siapapun di antara manusia sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Dan rasul tidak pernah membolehkan kita melakukan dosa apapun, jangankan yang besar, yang kecil pun jangan kok. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu kuburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat bahwa ada dua orang yang dalam kuburan itu tengah disiksa. Menariknya, apa yang perlu kita ambil pelajaran? Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya dua orang di dalam kuburan itu tengah disiksa oleh Allah. Dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Maksudnya apa? Dosa kecil. Nah, dosa kecil itu tidak cukup alasan orang itu diadab oleh Allah. Imam Nawawi mengatakan dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan hudud hukuman. Dan orang itu tidak akan terbersihkan dari dosanya itu kecuali dengan tobat. Kalau dia tidak bertobat di dunia, diancam dengan azab di akhirat. Seperti dalam surat Al-Furqan 68, ketika Allah mensifati ibadur rahman, di antara sifat ibadur rahman adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Itu orang-orang yang tidak menyeru, memohon, meminta siapapun selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Dan mereka tidak membunuh siapapun dengan cara yang tidak hak. Wala yazun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, maka barang siapa yang melakukan itu, apakah dia syirik, apakah dia membunuh, apakah dia berzina, yalqa athama, maka mereka akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati, akan dilipatkan untuk mereka itu azab nanti pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka kekal dalam neraka, diazab di neraka itu muhana, dengan penuh kehinaan. Illa man taba, kecuali mereka-mereka yang bertobat. Jadi dosa besar harus bertobat. Berbeda dengan dosa kecil. Kata Imam Nawawi, dosa kecil itu adalah dosa yang gugur dengan sendirinya bila kita berbuat kebaikan termasuk sholat. Antum tentu masih ingat satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatu gimana bunyinya hadisnya? As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat yang lima waktu kata Nabi, Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun, sebagai penghapus dosa yang ada di antara keduanya, dengan syarat idza ijtunibatil kaba'ir, kalau dosa-dosa besar dihindari. Berarti dosa apa yang gugur di situ? Dosa kecil. Ini kembali kepada apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Jadi al-fahisha artinya apa? Kabiru dunub. Sebagaimana firman Allah, alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal al-lamam. Al-lamam. Para ulama mengatakan alam artinya shaghirud dzunub, dosa-dosa kecil. Persoalannya kemudian, apakah karena kecilnya dosa itu boleh kita lakukan? Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahayanya kalau kita enggak hati-hati dari dosa kecil. Dan banyak orang jatuh kepada dosa kecil karena yang kecil itu susah dihindari. Ya, yang besar lebih mudah. Karena kelihatan kayak di depan kita ada sebongkah batu gitu, kita bisa menghindari. Nah, yang kecil-kecil itu, yang kadang-kadang susah, yang masuk ke mata kita kan hanya debu, ini kecil, tapi nggak enak banget ini. Kerikil nyangkut di sepatu itu kan nggak enak, yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iyyakum wa muhqaratidz-dzunub, muhqaratidz-dzunub. Nama lain dari dosa-dosa kecil, Rasulullah mengatakan apa? Muhqaratul dzunub. Dosa-dosa yang disepelekan oleh banyak orang. Maka disebut dengan muhqaratun. Dianggap kecil, sepele. Ini mengatakan, iyyakum wa muhqaratul dzunub, hati-hatilah kamu dari dosa kecil yang banyak disepelekan orang. Beliau memberikan perumpamaan dosa kecil itu adalah dosa yang suka disepelekan orang itu sama dengan sekelompok manusia. Nazala biwadin, yang mereka turun atau singgah di suatu lembah. Ada beberapa orang singgah di suatu lembah untuk makanan mereka, tentu mereka perlu memasak. Maka masing-masing orang mencari ranting-ranting dahan yang kecil. Nah, dikumpulkan, dikumpulkan. Yang satu mengumpulkan begitu seterusnya. Sampai terkumpullah seonggok kayu, seikat kayu. Yang cukup dengan kayu-kayu yang sudah terkumpul. Walaupun dari ranting-ranting yang kecil itu. Bisa mereka masak makanan mereka. Subhanallah. Ya. Sebab ini kalau nggak kita pahami, ya kecil, kecil, kecil, ya lama-lama besar. Ya. Ada pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, itu benar. Dan seseorang tidak akan pernah berhenti. Berapa dosa kecil yang Anda ingin lakukan? Nggak tahu. Gitu. Maka kalau orang sudah berani dan membiasakan diri berbuat dosa kecil, maka dia akan mencoba dosa yang besar. Dan tidak ada seorang pun pelaku dosa besar apapun bentuknya, melainkan dia telah melewati dosa kecil itu. Itu pasti, itu nggak mungkin dia. Maka hati-hati. Wa audariha. Jadi, at-tayyibun atau at-tayyibah di sini orang-orang yang membersihkan diri mereka dari apa? Adnasil fawahish, kotoran-kotoran yang diakibatkan dosa besar, wa audhariha, dan akibat buruk daripada perbuatan semacam itu. Tidak ada seorang pun yang berbuat maksiat pasti ujungnya adalah hina. Itu pasti. Ima di dunia atau di akhirat pasti berakhir dengan kehinaan. Tidak akan pernah siapapun manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meniti jalan kemaksiatan, tidak. Tidak. Oleh karena itu, syaitan laknatullah alaih memang menyuruh manusia ya, untuk berbuat keburukan-keburukan. Allah mengatakan innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan menyuruh kalian berbuat keji dan berbuat buruk. Nah, apalagi kalau sudah bicara masalah khamar, masalah judi, memang senang banget syaitan itu. Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ya, fil khamri wal maisir, sesungguhnya syaitan itu ingin mencampakkan kalian dalam sikap saling bermusuhan, dalam sikap saling membenci pada khamar dan judi. Ini. Selanjutnya Imam Ibnu Rajab mengatakan la yaqbalu illa thayyiban. Tadi disebutkan mana innallaha thayyib. Itu Allah bersih dari berbagai macam sifat kurang dan tercela. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Karena hakikatnya semua amal itu dinilai oleh Allah. Allah menciptakan kita manusia sebagai khalifah yang diberi amanah oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Dan semua itu direkam, dinilai dengan begitu sempurna. Dan di sini Allah SWT mengingatkan kita, Rasulullah mengingatkan kita, Allah tidak akan terima apapun amal kita kecuali yang baik. Dan yang memang perlu kita perhatikan ikhwan, untuk beramal saleh, beramal baik ini harus kita tahu acuan-acuannya, aturan-aturannya. Jangan sampai yang kita inginkan kebaikan justru keburukan yang kita dapatkan. Pahala yang kita inginkan dengan amal ternyata justru dosa yang kita dapatkan. Cinta dan ridha Allah yang kita inginkan tapi justru kemurkaan dan kebencian Allah yang kita dapatkan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kenyataan itu telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat yang ke-103 dan 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala?" Katakan Muhammad, sukakah kalian aku beritahukan, kami beritahukan tentang orang-orang yang rugi dalam amal-amalnya. Ini penawaran. Maukah kalian aku tunjukkan orang-orang yang rugi dalam amal-amalnya? Artinya apa? Dia sudah beramal, dihabiskan waktu, pikiran, tenaga, dana yang besar, tapi rugi. Tentu jawabannya, maulah kita ditunjukkan siapa. Sebab jangan-jangan kita juga termasuk yang rugi. Allah menjelaskan siapa-siapa mereka itu. Ayat 104 Allah berfirman, Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang dhalla yadhillu, keliru, sesat, menyimpang. Afdalan, kebalikan daripada al-aqsu min al-huda, petunjuk. Kalau petunjuk itu berarti adalah sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, afdalan berarti khilaful Qur'an wa sunnah, sesuatu yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah, itu namanya dhalal. Oleh karena itu Allah mengatakan pamada ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Apa yang ada selain kebenaran kecuali kesesatan, enggak ada yang lain. Nah, gitu. Ini ada orang-orang yang beramal berbuat tapi rugi, yaitu orang-orang yang keliru amal-amalnya. Dalam kehidupan dunia ini tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian Allah mengatakan mereka masih mengira, menganggap bahwa mereka tengah berbuat kebaikan. Ini celakanya. Wa hum yaqsaduna annahum yuhsinuna sun'ah. Jadi kendatipun amal-amal mereka itu keliru, salah, tapi menganggap itu suatu kebaikan. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu dalam amal siapapun di antara kita tidak boleh lepas daripada ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah syariah, enggak boleh. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa prinsip agama kita itu dua. Yang pertama, la na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Yang kedua, wa la na'budu Allah illa bima syara'. Dan kita tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan ittiba'us syari'ah, dengan mengikuti ketentuan syariah. Nah, gitu. Jadi Allah SWT tidak akan menerima kecuali yang baik. Sebagaimana dalam hadis ketika Nabi menjelaskan tentang sedekah, Nabi SAW mengatakan, la yatasaddaqu ahadun bisadaqatin min kasbin tayyibin wala yaqbalullahu illa tayyiban. Dan tidaklah seseorang itu bersedekah dengan suatu sedekah dari penghasilan yang baik, yang halal, melainkan pasti Allah menerimanya. Wala yaqbalullahu illa tayyiban, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Artinya kalau orang sudah paham betul bahwa yang dia sedekahkan bukan sesuatu yang halal cara memperolehnya, maka itu pasti enggak diterima oleh Allah. Jadi asumsi orang mengatakan enggak apa-apa korupsi, mumpung ada kesempatan, ya nanti kita bagi-bagilah. Maka sekarang orang korupsi itu enggak sendiri, Pak. Ada partnernya, ada mitra korupsi bareng-bareng. Maka kalau diusut kenal semua, maka susah mengusutnya gara-gara apa? Nyangkut kemana-mana, nggak sendiri. Kalau dulu maling kan sendiri, Pak, ngedap-ngedap, ya, di kebun nunggu orang yang punya rumah itu. Sekarang terang-terangan, kolektif. Apakah karena dosa itu berjamaah kemudian nggak ada masalah? Tetap saja bermasalah. Ya, jadi Allah tidak akan bersedekah kecuali dari yang baik-baik. Siapa yang bersedekah dengan hasil yang tidak baik, yakinkan, berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah, Allah tidak akan terima. Jelas hadis ini sebagai kaidah. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik dan tidak akan menerima yang baik. Nanti dibahas oleh para ulama bagaimana hukumnya orang ibadah tapi berangkat dari sesuatu yang tidak baik. Sebut saja pergi haji hasil korupsi, atau sholat dengan kain atau sarung mencuri. Gimana hukumnya? Ada ikhtilaf di antara para ulama. Ya, nanti dijelaskan oleh Ibnu Rajab pada bab yang berikutnya, pada poin berikutnya. Mana ungkapan Nabi ini adalah annahu ta'ala la yaqbalu min as-shadaqati illa ma kana tayyiban halalan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah apapun kecuali itu dari hasil yang baik dan yang halal. Maka dahulu ketika Allah perintahkan Nabi Adam untuk menyuruh kedua putranya untuk bersedekah, ya, Qabil mencari hasil-hasil tanaman yang buruk-buruk, sedangkan Habil mencari yang terbaik dari hewan ternak yang dimilikinya. Ternyata Allah menerima apa, kambing daripada Habil itu. Dan Allah mengatakan innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi dasarnya itu takwa. Dan siapa yang bertakwa pasti ingin memberikan yang terbaik untuk Allah. Bukan berarti Allah membutuhkan sesuatu pemberian dari kita, tidak. Anda bisa lihat di dalam surat apa itu? Az-Zariyat ayat yang berapa? 57 atau 58? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma uridu minhum ayyut'imun." "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun." Aku tidak menginginkan dari mereka suatu pemberian dan tidak pula apa mereka memberi makan kepada aku. Innallahu warrazzaqul quwwatil matin, sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki, yang Maha melimpahkan karunia. Dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan yang sempurna, yang perkasa. Allah enggak butuh apa-apa. Sama dengan kalau orang itu berkorban, ya. Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, Allah enggak butuh apa-apa. Tapi kenapa kita disuruh korban itu yang bagus, kambingnya yang berkualitas gitu? Kenapa? Karena kita ingin berbuat terbaik untuk Allah. Allah mengatakan, "La yanalullaha lukuma wa la dimahuha, walakin yanalu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging hewan yang kalian sembelih, dan tidak pula darah-darah binatang yang kalian tumpahkan. Walakin yanalu taqwa minkum, tetap yang sampai kepada Allah takwa di antara. Takwa yang menjadi landasan amal, takwa yang menjadi motor penggerak amal, itu yang menentukan. Selain ulama juga mengatakan, innal murada fi hadzal hadis, sesungguhnya maksud dari hadis ini, alladzina takallamu fihi al-an, yaitu hadis yang tengah kita bicarakan sekarang ini, yakni di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalu illa thayyiban, artinya Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. A'ammu min dzalik, cakupannya lebih luas dari sekedar sedekah. Karena hadis di atas menjelaskan tentang sedekah, hakikatnya lebih luas, lebih umum daripada sedekah. Wa huwa annahu ta'ala la yaqbalu min al-a'mal illa ma kana tahiran tayyiban min al-mafsadati kulliha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal-amal apapun yang dilakukan oleh manusia illa ma kana tayyiban, kecuali amal itu adalah baik, tahiran, yang bersih, minal mufsadati kulliha, dari berbagai macam kerusakan-kerusakan. Semua amal, bukan hanya memberi sesuatu yang sedekah, semua amal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Rabb-nya, pertemuannya dengan Allah. Syaratnya dua. Yang pertama kata Allah, "Fal ya'mal 'amalan shalihah." Maka hendaklah dia beramal saleh. Enggak ada jalan kecuali amal saleh. Yang kedua, "Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Jangan dia mensekutukan Allah dalam amalnya itu dengan siapapun. Satu sisi disuruh memperbaiki amal, sisi lain jagalah amal itu dari kemungkinan terkontaminasi dengan perkara-perkara yang merusak amal itu sendiri. Di antaranya adalah riya. Riya itu dari kata apa? Ro'a yuro'i. Kalau ro'a ya ro', melihat artinya. Nazara yang berlihat. Tapi kalau ro'a, memperlihatkan. Beda kan ya? Kalau melihat kan sesuatu yang terlihat oleh mata terlihat. Tapi kalau memperlihatkan, nih, coba lihat. Nah, itu memperlihatkan. Nih saya sedekah, nih saya infak. Itu memperlihatkan. Namanya riya. Ya. Wal ujubu, ujub, ijab. Kagum kepada diri sendiri. Masya Allah. Ya. Dan memang banyak hal yang membuat orang itu bisa mengagumi diri sendiri, karena hartanya, karena kedudukannya, ya, karena jabatannya, termasuk karena ilmunya, karena fisiknya. Masya Allah. Alhamdulillah. Wala minal amwali, demikian pula Allah tidak menerima harta apapun bentuk jenisnya dan jumlahnya yang disedekahkan, illa ma kana thayyiban halalan, melainkan yang Allah terimanya sesuatu yang halal dan yang baik. Fa inna thayyibatu sawfu bihil a'malu, karena dengan kata thayyib ini disebut dan disifati amal-amal wal aqwal, termasuk perkataan, wal i'tiqadat, dan keyakinan-keyakinan. Jadi semua amal perbuatan, semua perkataan, dan semua keyakinan itu diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut dengan at-thayyibat, yang kedua dengan al-khabithat. At-thayyibat artinya yang baik-baik, dan yang kedua adalah al-khabithat, yang buruk-buruk. Ya. Seperti misalnya di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil khabisu wat thayyib?" Allah perintahkan kita untuk menentukan sikap dengan menyampaikan pertanyaan. Ini pertanyaan disebut dengan al-istifham al-inkari. Seolah bertanya, tapi nanti intinya mengatakan tidak. Ini disebut dengan al-istifham al-inkari. Allah mengatakan, kul hal yastawi al-khabisu wa thayyib, katakanlah. Maaf, kul la yastawi al-khabisu wa thayyib, katakanlah, tidaklah sama al-khabisu, antara kebaikan, wa thayyibu, dan kebaikan, tidak sama. Kalau ada orang mengatakan, ah sama saja. Apa sih bedanya halal haram? Roti itu hasil membeli sama mencuri, kalau di sini bisa masuk beda. Ada orang nyolong roti itu sama membeli. Kira-kira kalau di sini beda nggak? Apa yang membeli itu rasanya manis, kemudian yang curi asam? Enggak juga. Buah-buahan itu. Ngambil mangga di rumah, metik mangga punya tetangga gitu ya, dimakan, ya begitu rasanya. Mau beli, ya begitu juga rasanya. Maka orang mengatakan, apa sih bedanya? Allah perintahkan kita untuk mengatakan, tidak sama. Bagaimana dikatakan sama, yang ini diridhai oleh Allah, ini dibenci oleh Allah, ini dihalalkan, ini diharamkan. Bagaimana dikatakan sama? Orang menikah, menurut antum nikah itu apa? Nikah itu apa? Definisinya apa nikah itu? Akdun yatazammanu ibahatal wad'i. Itu akad kesepakatan yang dengan itu dihalalkan hubungan badan. Itu namanya nikah. Harus dengan akad dulu. Ada orang, enggak usah nikah-nikah, ribet urusannya, udah zina. Kira-kira beda enggak? Kalau ditinjau dari sisi selera, gairah, malah mungkinnya berzina lebih menggairahkan. Maka orang zina enggak berhenti karena menggairahkan. Apa sama itu? Tentu tidak. Yang satu thayyib, yang satu khabith. Yang ini halal, ini haram. Bagaimana dikatakan sama? Maka Allah mengatakan, la yastawil khabith wa thayyib, katakan. Dan yang telah sampai ayat ini harus meyakini bahwa tidaklah sama antara yang buruk dan yang baik. Walau ajabaka kasratul khabith, meskipun banyaknya keburukan itu membuat kamu tertarik. Banyak di antara manusia yang apa? Terkecoh, terpedaya dengan jumlah yang banyak walaupun haram. Maka kan kita sudah sering barangkali mendengar ungkapan orang, oh sekarang mah kita nggak boleh dong terlalu idealis semacam itu. Realistis saja lah. Realistis saja lah. Oh sekarang itu jangankan yang halal-halal, apa yang kau bilang itu, yang haram saja saya susah nyarinya. Masya Allah. Tidak sama ikhwan, tidak sama. Ya. Walaupun yang buruk tapi banyak jumlahnya, ada kalanya membuat kita itu apa? Terkecoh. Gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga membedakan perkataan-perkataan kita manusia ini. Di antara perkataan kita manusia ini ada yang baik, ada yang buruk. Dan ini makruh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24. Allah berfirman, daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin. Allah memberikan perumpamaan perkataan yang baik itu seperti pohon, sebatang pohon yang baik, yang akarnya menghunjam masuk ke dalam tanah, kokoh dan kuat, sedangkan dahan rantingnya menjulang tinggi, ya, rindang, memberikan apa hasil buah-buahan itu kepada pemiliknya setiap tahunnya dengan izin Allah. Adapun perumpamaan kalimat yang buruk adalah kasyajaratin khabisatin, yaitu seperti pohon yang buruk yang tumbang dan tercabut akarnya dari bumi. Malaha min qarar, sehingga tidak ada kekuatan, tumbang pohon. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalimat perkataan yang kita ucapkan pun itu ya, dibagi menjadi dua. Ada yang thayyib, ada yang khabith. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat yang ke-10 mengatakan, ilaihi yad'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalih yarfa'uhu. Perkataan-perkataan yang baik itu naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, diangkat dengan amal-amal yang saleh. Wa wasafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu yuhillu at-thayyibat wa yuharrimu al-khaba'ith. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membagi, sudah menunjukkan kepada kita mana yang termasuk perkara-perkara yang thayyib yang halalkan dan mana perkara-perkara yang khabith yang diharamkan. Rasulullah sudah jelaskan. Jadi dengan demikian, ungkapan baik atau buruk ini meliputi amal, perkataan dan keyakinan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mensifati orang-orang yang beriman itu dengan baik. Ya, seperti Allah sebutkan di dalam surat An-Nasr ayat yang ke-32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ya. Surat An-Nahl ayat yang ke-36, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat thayyibina dalam keadaan baik-baik. Ya, berarti ada pula orang yang dimatikan Allah dalam keadaan buruk-buruk. Maka kepada orang-orang yang beriman yang baik-baik itu, malaikat pun, malaikat maut pun ketika menjemputnya dengan malaikatur rahmah, malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhar ruhut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwan, keluarlah engkau dari jasadmu untuk kuantarkan menghadap Allah untuk mendapatkan ridho dan ampunan darinya. Ya. Ini kepada orang-orang yang baik. Begitu pula ketika orang-orang yang beriman itu masuk surga, ya, maka malaikat penjaga surga pun apa, mempersilakan mereka masuk ke surga itu dengan kalimat yang indah. Ya. Seperti Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, Allah mengatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Ya. Jadi mereka mendapatkan pengakuan dari malaikat atas kelayakan mereka masuk surga. Kenapa? Tibtum. Kalian adalah orang yang baik-baik. Ini memang kita butuh pengakuan dari Allah, ya, dari malaikatnya. Jadi bukan mengaku-ngaku orang baik, gitu. Ya. Dan tidak mungkin itu kita dapatkan kecuali dengan mengikuti syariat Allah yang mulia ini. Gitu. Ya. Jadi malaikat mengatakan, salamun alaikum, sejahtera buat kalian. Tibetum, kalian adalah orang yang baik-baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam syurga dan kalian kekal di dalamnya. Ya. Jadi malaikat mengatakan tibetum. Begitu pula Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan untuk bertemu dengan saudaranya. Saudara ini bukan saudara kandung, tetapi saudara seiman. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diniatkan di hati lelaki itu, maka Allah utus malaikat untuk membuntuti lelaki itu. Dalam wujud manusia, yaitu seorang lelaki, malaikat itu bertanya kepada lelaki yang tengah melakukan perjalanan itu, "Hendak ke mana kiranya kau ini?" Dia mengatakan, "Aku ingin menemui saudaraku." "Apakah ada sesuatu yang kau berikan kepadanya?" "Oh, tidak. Aku ingin bertemu dia karena aku sangat sayang kepadanya." Maka malaikat mengatakan, "Tibta wa taba man syaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Tibta, sungguh engkau adalah lelaki yang baik. Engkau telah melakukan kebaikan. "Wa taba man syaka," dan perjalanan pun itu penuh dengan kebaikan. Ingin mengunjungi saudaranya walaupun tidak ada sesuatu yang diberikannya. Kadang-kadang kita ini terhalang untuk berkunjung ke rumah teman, ke rumah saudara, ya, karena merasa tidak mempunyai apa-apa. Ya, padahal berkunjung itu sendiri sudah merupakan kebaikan. Ya, jadi jangan terhalang untuk mengunjungi satu dan ini hanya karena tidak ada sesuatu yang kita berikan kepadanya, tidak. Maka malaikat itu mengatakan, si betawa toba mamsyaka, sungguh perjalanan itu adalah perjalanan yang baik. Wataba wakta minal jannati manzilan, ya. Dan engkau siaplah untuk menempati syurga sebagai tempat tinggalmu. Subhanallah. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala selanjutnya mengatakan, fal mu'minu kulluhu tayyibun. Maka dengan demikian orang beriman yang benar-benar beriman, karena ada orang-orang badui yang ditolak oleh Allah keimanannya. Ya, seperti di ujung surat Al-Hujurat Allah mengatakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walamma yaqul al-imanu fi qulubikum. Orang-orang A'rab itu mengatakan, amanna, kami beriman. Allah mengatakan, qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Karena keimanan membutuhkan apa? Tanda-tanda. Di antara tanda-tanda keimanan Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah mengatakan, innamal mu'minuna, innama di situ adalah adatul hasri. Sa'usami rahimahullah ta'ala mengatakan innamal mu'minuna artinya mal mu'minuna illa ha'ula. Innamal mu'minun, innama itu adalah adatul hasri, kata pembatas. Jadi kalau kita membaca innamal mu'minun itu artinya mal mu'minuna illa haula. Tidaklah beriman kecuali mereka-mereka itu. Siapa mereka-mereka itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri pertama. Apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya, ya, Taisir Al-Karimur Rahman, beliau mengatakan yang dimaksud dengan apa namanya? Al-wajilah, bergetar hati itu adalah husulul khawfi al-mustalzim fi'lal ma'mur, yaitu masuk ke dalam hati orang beriman itu ketika disebut nama Allah, rasa takut, yang takut itu kemudian membangkitkan dia untuk segera beramal, berbuat kebaikan, mengikuti perintah Allah, enggak pakai nunda-nunda. Inilah bedanya orang beriman dengan orang munafik. Orang munafik dengan aku beriman, jangan salah. Allah kan mengatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kata mereka, amanah, kami juga beriman. Maka Allah sebutkan, Allah singkat karakter kemunafikan itu dengan mengatakan apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka salat malas mereka. Itu bedanya orang munafik dengan orang beriman, tidak. Bergegas dia. Ketika disebut nama Allah, masuk perasaan takut. Yang takut itu kemudian membangkitkan dia segera untuk melaksanakan perintah Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, yakni Al-Qur'an, dibacakan, zadatuhum imanan, bertambah keimanannya. Bukan diingkari. Ada orang yang disampaikan kepada Al-Qur'an, sampaikan banyak hadis, diingkari, menganggap pikirannya lebih benar daripada Al-Qur'an. Masya Allah. Maka Allah mengatakan di ujung surat Al-Mursalat, kalimat yang pendek, Allah mengatakan apa? Babi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan perkataan apalagi selain Al-Qur'an mereka mau beriman. Kalau Al-Qur'an saja sudah diingkari, demi Allah, orang itu enggak akan sampai kepada kebenaran. Al-Quran yang merupakan sumber kebenaran, masafirul aqidah wal ibadah, ini sudah diingkari. Orang itu tidak lain akan meraba-raba dalam gelapnya kehidupan yang syarat dengan fitnah ini. Orang itu akan jatuh dari satu lubang ke lubang berikutnya. Wal'iyadzubillah. Hanya Al-Quran merupakan secerca cahaya yang bisa menerangi kehidupan kita. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam. Telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang menerangkan Al-Qur'an, Islam, cahaya. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam. Dengan Al-Qur'an, dengan Islam, Allah bimbing manusia untuk mendapatkan keridhaan Allah. Orang-orang yang sengaja yang ingin mencari keridhaan Allah, Allah tunjukkan kepadanya jalan-jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh selain Al-Qur'an. Ini kalau Al-Qur'an sudah diingkari, warnanya ada bila. Ini kalau dibacakan ayat Allah dia. Kalau antum perhatikan para sahabat, begitu sikap mereka. Al-Qur'an merupakan segala-galanya. Antum tentu ingat ya. Ada seorang wanita tua namanya Ummu Aiman. Antum masih ingat siapa perempuan tua itu? Seorang wanita yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang mengantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemui datuknya Abdul Muttalib sepeninggal ibunya di Abwa. Jadi pulang dari Madinah, di Abwa ibu Rasulullah meninggal. Ummu Aiman memimpin Rasulullah pulang kembali ke Makkah untuk menyerahkan kepada datuknya Abdul Muttalib. Suatu ketika Abu Bakar, Umar berbincang-bincang, ayo kita tengok, yuk kita temui Ummu Aiman sebagaimana Rasulullah lakukan di masa hidupnya. Jadi Rasulullah sering berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar, Umar, ayo kita bertandang ke rumah Ummu Aiman sebagaimana Rasulullah lakukan di masa hidupnya. Sesampai di rumah Ummu Aiman, Abu Bakar, Umar mendapati Ummu Aiman tengah menangis. Tengah menangis. Karena Ummu Aiman merasa bersedih atas kehilangan orang yang dicintai itu, Rasulullah. Abu Bakar mengatakan, Umar mengatakan, wahai Ummu Aiman, tidakkah kau suka bahwa Rasulullah telah mendapatkan manzilah yang lebih mulia di sisi Allah? Ya. Jadi Rasulullah telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Kenapa kau menangis? Ummu Aiman mengatakan, sesungguhnya yang membuat aku sedih bukan karena perginya Rasulullah menghadap Al-Khaliq, bukanlah kepergian Nabi menghadap Rafiqul A'la, bukan. Tapi aku bersedih karena dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti telah putuslah wahyu. Jadi yang ditangisi bukan wafatnya Rasulullah, tapi putusnya wahyu. Kenapa? Antum kan bertanya, kenapa? Sebegitu kehilangankah para sahabat wahyu itu? Selama itu, ketika mereka masih hidup bersama Rasulullah, setiap turun ayat, begitu indah mereka terima, begitu indah mereka amalkan, senang mereka suka. Nah, dengan putusnya wahyu, selesai semua. Ada sesuatu yang hilang. Ya. Nah, kita sekarang, di depan kita, 30 juz Al-Quran. Putus sempurna. Bagus tulisannya. Ya. Merasakan enggak adanya ini? Atau kalau enggak ada, merasa kehilangan atau tidak? Antum kalau punya Al-Quran itu hilang itu merasa kehilangan atau tidak? Bukan kehilangan wahyu gitu. Kehilangan Al-Quran itu merasa enggak. Apalagi merasa kehilangan wahyu. Saya membaca Al-Quran sehari itu kayaknya enggak apa-apa tuh gitu. Tapi kalau antum enggak makan seharian, ini aja belum makan malam ya malam ini. Haper pak ini. Tapi kalau enggak ngaji itu Masya Allah enggak terasa. Itu yang membuat sahabat itu bersedih. Karena mereka betul-betul merasakan manisnya hidup dikawal dengan wahyu. Mereka betul-betul merasakan indah hidup yang ditata dengan nilai-nilai Al-Quran. Masya Allah. فَالْمُؤْمِنْ كُلُّ طَيِّبٌ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ وَجَسَدُهُ. Ibnu Najjar mengatakan dengan demikian orang beriman seluruhnya baik. Qalbuhu hatinya, walisanuhu lisannya, wajasaduhu dan jasadnya baik semua. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan baik iman siapapun di antara kita manusia sampai baik hatinya. Jadi baiknya hati orang mencerminkan sempurna iman orang itu. Karena tidak mungkin iman yang baik bersemi dan bersemayam di hati yang tidak baik. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan baik hati seseorang itu sampai baik pula lisannya, sampai baik pula tutur katanya. Jangan Anda perhatikan ini. Ini runutannya begitu. Baiknya iman seseorang, ya, menandakan baiknya hati orang itu. Dan baiknya hati orang itu ditandai dengan baiknya tutur kata orang itu. Masya Allah. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus mengingatkan Mu'ad bin Jabal. Rasulullah mengatakan, "Kuffarika hal." Allahu Akbar. Kita ini kadang-kadang nggak bisa ngikat lidah. Istighfar kita banyaknya kepada Allah. Onta, ikhwan, onta. Kalau diikat dengan tali yang kuat, nggak bisa kemana-mana. Kambing diikat, nggak. Lisan ini diikat pakai apa? Tali ini perkataannya halal, haram dikatakan. Perkataannya buruk diucapkan. Masya Allah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Kufa'alaika hada jagani. Muad mengatakan, ya Rasulullah, a'inna lamu akhaduna bimana takallamu bih. Apa iya ya Rasulullah, gara-gara lisan yang dengannya kami berbicara, kami akan diazab oleh Allah di akhirat nanti. Rasulullah mengatakan, fakiratka ummuka ya Mu'ad. Ibumu seperti akan kehilangan dirimu, wahai Mu'ad. Ini kalimat yang menunjukkan celaka. Fakiratka ummuka ya Mu'ad. Alaysa yukabbun nas bin nari ala wujuhihim illa hasaida alsinatihim. Bukankah orang itu akan dilemparkan masuk ke dalam neraka? Nyampe ke neraka itu dalam badan telungkup, jadi wajahnya nyungsep duluan, melambangkan keinginan, menunjukkan keinginan orang itu. Dan perlu diingat, orang masuk neraka itu bukan silakan masuk, enggak, dilempar-lempar. Ibnu Rajab mengatakan itu menunjukkan hinanya orang di neraka itu, dilempar. Nah kalau mengatakan kullama ulqiya fiha, apa ulqiya? Dilempar. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alu khazanatu alam ya'tikum nadir. Setiap kelompok manusia dilempar ke masuk neraka itu, ditanya oleh malaikat, bukankah telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Kalau orang mati terlihat, ya, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Selamat buat kalian. Kalian orang yang baik-baik, masuklah ke surga dengan kekal di dalamnya. Baiknya hati orang yang beriman, baiknya lisan orang yang beriman, baiknya jasad orang beriman. Jasad itu baik karena makannya enggak dikotori dengan makanan-makanan yang haram tadi. Bima sakana fi qalbihi min al-iman. Karena di hati mereka itu ada iman. Jadi iman itu yang mengontrol hati orang itu untuk tidak mempunyai sifat dengki, al-hikr, su'udzan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian lisan mereka terkendalikan oleh imannya. Begitu pula jasadnya. Ya, iman itu yang menjadi apa? Sarana pengontrol yang paling efektif dalam kehidupan orang yang beriman itu. Wa dhahara 'ala lisanihi min adz-dzikri. Lisannya disibukkan dengan zikir. Wa 'ala jawarihi min al-a'malis shalihah. Begitu pula anggota tubuhnya disibukkan dengan amal-amal yang saleh. Allati hiya tsamratul iman, yang semua itu merupakan buah daripada keimanan. Jadi iman yang efektif, yang bagus adalah akan menghasilkan al-intaj. Intaj itu hasil produksi. Iman yang baik di hati itu akan memproduksi perkataan yang baik, akan melahirkan sikap perbuatan yang baik. Nah gitu. Ya, walaupun iman itu di dalam hati, tapi akan kelihatan indikator-indikatornya itu. Wadatilatun fi ismihi. Maka masuklah ke dalam namanya itu, sebutannya itu. Fahadhihi thayyibat. Maka semua kebaikan-kebaikan itu yaqbalu Allahu azza wa jalla. Yaitu Allah pasti akan menerimanya. Wallahu alam bissawab. Ini baru mukadimah ikhwan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab. Dari ada beberapa keterangan yang lain yang akan lebih panjang lagi, ya, termasuk nanti bahasan tentang sedekah, bagaimana hukumnya sedekah yang apa namanya dihasilkan dari uang yang haram, apakah diterima atau tidak, ya, bagaimana ketentuan-ketentuannya, ya. Nah, insya Allah ada fakra-fakra berikutnya pada alinea berikutnya, insya Allah. Ikhwan azakumullah, ini yang kita sampaikan sangat singkat pertemuan kita, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan menambah hazanah keilmuan kita. Alhamdulillah, ikhwan, kalau kita sabar ya, untuk mengkaji ilmu ini, kita mempunyai acuan untuk bagaimana kita memperbaiki diri kita. Dan hakikat ilmu itu adalah sesuatu yang membuat kita semakin ngerti mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan ilmu kita berusaha untuk memperbaiki segala kekeliruan dan keburukan sikap kita. Kita tidak menafikan bahwa manusia tidak pernah luput daripada salah dan keliru, tapi orang yang baik adalah yang bisa memperbaiki diri. Persoalannya kemudian, dengan apa kita mengislah kesalahan itu kalau bukan dengan ilmu mungkin? Ya. Ya jazakumullah khairan katsiran. Sebelum kita sudahi, mungkin ada yang ingin anda sampaikan? Ya, silakan. Ya, sesuatu yang mubah itu bisa nanti menghasilkan dosa atau menghasilkan pahala. Nah, itu seperti yang sudah kita jelaskan. Begitu pula makruh itu lebih dekat kepada yang diharamkan sebetulnya. Makruh itu sendiri artinya sesuatu yang dibenci, tidak disukai, walaupun tidak sampai ke tingkatan haram. Tapi kalau orang sudah sering memakan, mengambil sesuatu yang makruh, nanti lama-lama jatuh kepada yang haram. Gitu. Maka orang-orang yang warak, ya, yang mempunyai sifat warak itu, jangankan yang haram. Yang makruh pun enggak. Yang syubhat pun enggak diambilnya. Subhanallah, jangankan yang syubhat. Yang halal pun mereka enggak berlebihan dalam mengambilnya itu. Karena khawatir, hawa nafsu ini akan condong untuk dipuaskan, dipuaskan, diturutkan. Walaupun akhirnya dengan sesuatu yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, memang kita harus berhati-hati terhadap sesuatu yang seperti itu. Ah, makruh ini, Masya Allah. Justru makruh itu tidak disukai oleh Allah, tidak disukai Rasulnya. Ya? Ya, kita harus mengambil sesuatu yang jelas-jelas halalnya. Wallahu a'lam. Kemudian ada tambahan ikhwan, ya kita harapkan dalam kajian kita ini di samping menambah wawasan hazana, yang lebih penting kemudian antum juga bisa mengikatnya. Artinya ya kayak hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, ya antum coba upayakan untuk gimana menghasilkannya itu, dihafalkan atau diapa gitu. Ya. Jadi kita jangan mengandalkan hanya apa pendengaran kemudian hafalan kita. Percayalah, seusia kita ini sudah lemah hafal itu, terlalu banyak harus kita ingat-ingat gitu. Maka upayakan ya. Paling tidak dari 50 hadis ini kan hadis induknya saja, hadis pokok-pokoknya. Ataupun hadis-hadis tambahan itu kan hanya untuk saling melengkapi. Karena memang hadis itu ada beberapa jalan periwayatan. Dan kitab kita ini sudah ada terjemahannya, akhir. Antum pegang terjemahannya ya. Ada terjemahannya, antum boleh memiliki terjemahan atau memiliki yang Arabnya sambil belajar bahasa Arab. Dan seperti kajian itu ya, pagi kan sudah kita mulai ya pagi ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sudah kita mulai. Sudah 3 hari ini kita mulai habis subuh sampai jam 6. Nah, kita minta antum juga ala kesempatan datang. Kalau pagi kan sudah kita minta ke teman-teman, ikhwan kita untuk kajian membaca. Dan yang malam ini pun kita ingin ada yang mau gantian gitu. Ya, untuk membaca gitu. Kitabnya nanti kita siapkan atau antum siapkan. Ayo kita bareng-bareng belajar. Ya. Gimana menurut antum? Apa antum senang begini? Jadi bahwa itu. Teler-teler dia. Antum dulu ya. Anak-anak juga, anak juga. Silakan itu. Ya. Kita ganti yang ini. Ini kayaknya yang wajah-wajah pagi, bukan wajah-wajah malam ini. Ini bukan yang pagi. Maka antum yang malam boleh datang. Ya, setiap pagi itu. Ya, pokoknya habis sholat subuh, lepas sholat subuh sampai jam 6 kita batasi. Ya. Jadi antum kalau mau ngantor, kalau mau ke perusahaan nggak, kita nggak terlambat. Nah, antum siap-siap gitu. Ya, supaya kita apa lebih banyak mendapatkan hadisan kita. Jadi untuk yang malam ini, saya sangat berharap juga antum ada yang sharing lah, gitu, ya, kajian lah. Gitu. Saya coba baca, silakan lah gitu. Jadi supaya nanti kita lebih banyak kita apa mendapatkan hadisan kita. Ikhwan, kita cukupkan ini, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya dan kita harapkan antum yang bisa datang pagi, yang tidak terlalu sibuk untuk segera berangkat kerja, ya bolehlah mampir ke tempat kita ini. Dan ini perlu didukung ya, karena memang jujur kita katakan bahwa ini sudah kali kesekian kalinya, artinya ada tiada gitu. Nah kita pingin istiqomah, gitu. Walaupun tidak banyak orangnya tapi istiqomah terus. Bahkan kita tuh mengharapkan kapan khatam satu kitab. Maka mungkin nanti Ramadan targetkan satu kitab penting selesai kita kaji bersama gitu. Ya. Jadi tuntas bacanya. Antum akan puas membaca kitab itu sampai selesai gitu. Ini bukan kayak tablet akbar yang ya, sambil lalu sama sanjam sini. Betul-betul kaji intensif itu kita harapkan. Karena kebiasaan di pesantren-pesantren di Jawa kan begitu kok. Ramadan itu kitab selesai baca. Habis subuh, nanti habis sholat duha, habis duhur, nah, yang ngantuk-ngantuk, yang ngaji-ngaji, tapi terus kegiatan itu sampai khatam. Nah, kita kok itu sesuatu yang baik saya lihatnya. Nah, kalau ini kita bisa amalkan kan lumayan ini. Tapi kita apa? Tuntas. Dan memang ini membutuhkan kita sabaran. Ya. Kita semuanya dibutuhkan apa sabar, telaten, tekun. Walaupun kadang-kadang kita tahu antum capek ini seharian beraktivitas bekerja harus datang ke sini memang cukup melelahkan, tapi mudah-mudahan tidak masalah ya. Jadi usaha kita ini bukan sesuatu yang apa sia-sia. Insyaallah ini bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.